khusus untuk anak-anakku yang sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du. Para ulama, para sesepuh, para pemuka masyarakat, para pejabat dari Muspika, dari Polsek, mungkin juga dari Koramil dan semuanya, para jamaah muslimin muslimat semuanya, terutama anak-anakku bisa agak diem, bisa enggak? Bisa, supaya pertemuan kita ini asyik. Oke? Saya ingin melakukan perjanjian dulu supaya jelas yang akan kita lakukan, supaya enggak terjadi krisis. Berapa lama kita akan berjumpa malam hari ini? Oke, kita tidak boleh menuruti nafsu, tapi harus berhitung dengan rasional. Harus dihitung kuatnya berapa lama. 1 jam pasti kuat. Pasti. 1,5 jam belum tentu. Kalau bilang kuat berarti harus berani tidak ngomong sendiri sampai 1,5 jam. Berani janji 1 jam aja ya janjinya. Setelah 1 jam nanti kita bikin janji lagi. Ya, mau tambah 10 menit, 20 menit, 1/2 jam supaya jelas. Dan kalau kita sudah berjanji, bolehkah orang Islam mengingkarinya? Al-wa'du, ada yang hafal? Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Jadi kalau sekarang kita sudah berjanji 1 jam saling berbuat baik, saling omong yang baik satu sama lain, berarti 1 jam harus berkonsentrasi penuh. Janji? Kalau rame diapain? Selentik ya. Nyelentiknya di sini ya. Oke. Itu perjanjian pertama. Perjanjian yang kedua, bersediakah nanti nyanyi dan membaca selawat bersama saya? Bersama. Bersedia? Dengan hati yang los, suara yang los, sekeras-kerasnya. Janji. Kalau belum bisa janji mau diajarin. Oke, yang ngajarin nanti kalau enggak saya, yang pakai merah putih itu, Cak Sudrun namanya. Bilang halo Sudrun. Oke. Perjanjian kedua, kira-kira dalam 1 jam atau 1,5 jam, kira-kira dalam 1 jam atau 1,5 jam, berapa selawat yang akan kita baca, kita nyanyikan bersama-sama? 2, 3, berapa? 4, 5. Lima. Oke, janji 5. Al-waktu dainun, janji itu hutang. Perjanjian kedua, berselawat 5 kali ya. Semua, bapak-bapak, ibu-ibu ikut berjanji enggak? Mohon ya. Oke. Perjanjian ketiga, ibu-ibu bapak sekalian ayo, sudah menyadari janji rame sendiri. Perjanjian ketiga, saya harus menentukan fokus pembicaraan pada malam hari ini, karena kita sekarang datang sini sekeluarga. Ibu ikut, bapak ikut, kakak ikut, adik-adik kecil juga ikut. Terus ngomongnya untuk yang mana terutama? Untuk bapak, apa untuk ibu, apa untuk adik, apa untuk kakak, apa untuk siapa? Loh, kalau semuanya ntar saya ngomong sama bapak, adik-adik nggak paham. Kalau saya ngomong kepada adik-adikku ini, anak-anakku ini, ntar bapak sama ibu bosen. Wong mereka udah gede-gede. Jadi mana yang utama? Bapak, apa ibu, apa kakak, apa adik-adik? Nah, harus jelas perjanjiannya. Siapakah yang akan menghuni masa depan Indonesia? Bapak, apa ibu, apa kakak, atau adik-adik? Hidup ini berjalan ke depan apa ke belakang? Jadi siapakah yang paling depan? Jadi siapakah yang paling penting di dalam kehidupan ini? Nah, maksud saya, ntar 10 tahun lagi bapak, ibu sama saya udah tua, udah kempong peyot, udah gak bisa apa-apa. Yang memimpin Indonesia yang mana nanti? Angkat tangan yang mau jadi pemimpin. Yes. Oke, turunkan tangan, saya tanya, pemimpin apa? Pemimpin kok banyak sekali. Yang mau jadi presiden? Yoh. Alhamdulillah. Yang mau jadi ulama? Yoh, kok semua diborong? Yang mau jadi ustaz? Mau jadi penyanyi dangdut? Oke, jadi saya mohon maaf kepada bapak, ibu, kakak-kakak, teman-teman saya yang seusia. Kita malam ini 70% mengabdi kepada anak-anak kita, adik-adik kita, apa boleh buat. Mudah-mudahan justru kita bisa banyak belajar dari mereka. Tapi adik-adik juga kalau pas manggilnya siapa ini? Eh, manggil siapa? Manggilnya ya. Emangnya ustad? Panggil ustad enak aja. Manggilnya apa? Eh, Pak Haji. Emangnya udah haji? Manggilnya apa yang paling seneng, yang paling enak, yang paling mesra? Apa? Om, emangnya orang Belanda? Ayo, manggilnya apa? Eh? Kakak, emangnya pramuka? Kakak, coba satu, manggilnya apa? Cak Nun, manggilnya apa? Eh? Sekarang saya kasih cara manggil saya ya. Terserah masing-masing. Oke? Jelas? Mau manggil om silakan, mau manggil mbah silakan. Mau manggil ustad silakan, asal tahu kalau manggil ustad keliru karena saya bukan ustad. Pokoknya apa ya, budayawan lebih susah lagi. Eh, budayawan lu beli rujak? Enggak ada. Manggilnya terserah yang enak di hati. Ya, di hati masing-masing asal baik. Oke, sudah, kita sudah berjanji tiga hal. Mari kita mulai. Malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya Isra Mi'raj itu apa? Siapa bisa? Cepat. Siapa yang sudah hafal? Juz 15 surat Al-Isra paling atas sendiri di sebelah kiri. Subhanalladzi asra bi 'abdihi Laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Oke, sip. Mari kita omongkan dikit demi sedikit. Tak omongin yang terakhir dulu, innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan melihat. Kenapa mendengar dan melihat? Bukan melihat dan mendengar. Sami artinya maha, basir artinya, kenapa enggak basir terus sami? Innahu huwal basir sami. Ayo, mana yang lebih hebat, telinga apa mata? Mana yang lebih penting, telinga apa mata? Telinga apa mata? Telinga. Kenapa telinga lebih hebat? Oke, supaya tidak bertele-tele, di dalam ayat Al-Quran selalu disebut oleh Allah huwas sami'ul basir. Tidak ada yang dibalik, huwal basirus sami, tidak ada. Selalu pendengaran lebih didahulukan dibanding penglihatan. Karena apa? Karena pendengaran lebih penting daripada penglihatan. Punya teman yang buta, sudah tahu banyak orang-orang pinter buta matanya, ada sarjana matematika paling top di dunia dari London buta matanya. Bisakah orang buta jadi sarjana? Bisakah orang buta belajar Al-Quran memakai huruf apa? Huruf timbul. Kalau orang tuli bisa enggak? Oke, kalau telinga yang tuli sejak kecil, itu manusia tidak akan bisa memperkembangkan dirinya. Tapi kalau hanya matanya yang buta, dia tetap bisa seperti orang-orang yang lain. Karena telinga jauh lebih penting daripada mata. Bayi di dalam kandungan sudah bisa mendengar atau belum? Keliru, sudah. Ketika kita di dalam kandungan ibu sudah bisa mendengar tapi belum bisa karena pendengaran lebih dahulu berfungsi dibanding penglihatan. Nanti kalau adik-adik udah keluar dari rahim ibu belum langsung bisa melihat. Bayi itu cenger, tangis, belum bisa melihat. Butuh beberapa lama baru bisa melihat, tapi telinganya sudah oke. Ibu-ibu dulu waktu mengandung adik-adik sering mengaji karena anaknya di dalam kandungan bisa mendengar. Maka Allah menyuruh kita untuk mengaktifkan pendengaran meskipun mata kita buta. Telinga tidak boleh tuli, mata boleh buta, telinga tidak boleh tuli. Pemerintah tidak boleh tuli supaya bisa mendengar hati rakyatnya. Jelas? Oke. Kalau buta masih bisa dituntun, betul enggak? Orang buta jalan dari sini ke Semanggi bisa. Tapi kalau tuli, bagaimana cara menuntunnya? Ya, begitu adik-adik. Jadi innahu wasami'ul basir. Oke. Saya menjelaskan itu dulu supaya kita mau mendengar Isra Mi'raj. Mau saya dongengin Isra Mi'raj. Tapi dongeng saya tidak seperti yang biasa adik-adik dengar. Pernah mendengar jin ifrit? Siapa itu? Jin dan Jun. Pernah dengar jin ifrit? Perjalanan Isra itu dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, terus Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ini saya ngomong sama anak-anak sambil ngomong sama bapak-bapak dan ibu. Tak kasih tahu ya. Rasulullah itu berisra mi'raj dari Mekah ke Yerusalem, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke puncak langit Al-Ufuq Al-Azim. Saya tanya, biasanya orang dapat tanyaan begini, badannya ngikut apa enggak? badannya ikut apa enggak? Gimana caranya? Orang naik ke situ deket aja udah enggak bisa bernafas kalau badannya ikut. Nanti tanya sama Pak Guru, tanya sama kakak-kakak tadi dari Mercu Buana. Tak kasih tahu ya, tapi ini untuk PR adik-adik. Isra Mi'raj itu bisa dipelajari lewat pelajaran apa kalau di sekolahan? Boleh saya tambahi? Pelajarilah Isra Mi'raj melalui pelajaran fisika. Besok tanya kepada Pak Guru. Kalau Pak Guru belum bisa menjawab, bilang Pak Guru tolong tanya kepada Cak Nun. Ya, begini, Rasulullah itu waktu Isra dan Mi'raj badannya tidak ikut karena apa? Karena badannya hilang. Kenapa hilang? Mana ya? Apalah, saya minta benda satu ya. Ini kalau saya lemparkan cepat sekali, ya, ini akan hilang. Dia akan berubah menjadi tenaga. Tanya sama Pak Guru besok. Kalau kipas kita puter, kelihatan nggak? Puter cepat sekali, kayak pesawat baling-balingnya, kelihatan nggak? Jadi semakin cepat perputarannya semakin tidak kelihatan, dan kalau sudah sangat cepat bendanya hilang berubah menjadi tenaga atau energi. Diingat-ingat. Nah, ini kalau cepat banget nggak kelihatan, hilang dia. Kalau cepatnya sangat puncak, dia akan menjadi cahaya. Tanya sama Pak Guru besok. Jadi gini, pernah lihat bulan? Bulan itu memantulkan cahaya atau kakunya cahaya sendiri? Oke, cahaya bulan dipantulkan dari matahari. Dari bulan ke bumi berapa menit? Cahaya itu berapa hari? Berapa tahun? Ibarat kita center-center, ya, tahu center? Kalau kita nyenter ke bulan, ini cahayanya center ini sampai ke bulan berapa lama? 2,5 menit. Oke, kalau dari bumi sampai ke matahari 8 menit, atau cahaya matahari sampai ke bumi 8 menit. Padahal jaraknya sangat jauh. Jadi kecepatan cahaya itu sangat cepat, sangat tinggi kecepatannya. Rasulullah Mi'raj naik apa? Burak. Apa artinya burak? Burak itu dari kata barkun. Barkun itu halilintar, kilat, cahaya. Berarti burak itu bukan binatang. Burak itu artinya penjelasan dari Allah bahwa Rasulullah untuk bisa bermi'raj itu dia memakai kecepatan yang sangat tinggi seperti cahaya. Jadi kalau Rasulullah bermi'raj itu sama dengan perjalanan cahaya matahari ke bumi selama 8 menit. Nah, adik-adik sekalian, ada sifat di dalam ilmu fisika, dalam pelajaran fisika, benda ini ya, di kalau saya lemparkan dengan kecepatan, ingat-ingat, 300 ribu kilometer per detik. Bisa membayangkan adik-adik? Kalau mobil paling tinggi berapa? 120 kilometer per jam. Nah, kalau ini saya lemparkan dengan kecepatan 300 ribu kilometer per detik, bukan per jam, berarti sangat cepat ya enggak? Dia akan hilang, dia berubah menjadi tenaga. Itulah kecepatan jin ifrit. Tolong tanya besok ya. Pernah dengar Ratu Bulkis? Ratu Bulkis. Pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman punya tetangga namanya Kerajaan Bulkis, ratunya bernama Ratu Bulkis. Nabi Sulaiman ingin berdakwah kepada Ratu Bulkis, dipanggil supaya datang ke istananya Sulaiman dengan akan diberi kejutan bahwa istananya Bulkis akan tiba-tiba dipindah ke depan istananya Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, wahai semua makhluk Allah di bumi, siapa yang bisa memindahkan istana Bulqis ke depan istanaku dalam waktu secepat-cepatnya, aku akan kasih hadiah. Maka ada dua pengikut kontes, pengikut sayembara untuk memindahkan istana Bulqis ke istana, ke depan istana Nabi Sulaiman. Peserta yang pertama adalah jin Ifrit, yaitu dia bisa memindahkan istananya Ratu Bulqis ke depan istananya Nabi Sulaiman dengan kecepatan yang tadi saya sebut 300 ribu kilometer per detik, sehingga Nabi Sulaiman sebelum beranjak dari kursinya, istana sudah sampai ke depan istana Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman berkata, ini masih belum cepat, saya membutuhkan yang lebih cepat lagi. Maka ada seorang alim yang namanya Asif bin Barqiyah. Ingat-ingat ya, Asif bin Barqiyah sanggup membawa istana Bulqis ke depan istana Sulaiman hanya dalam sekejapan mata. Jadi sebelum baginda Sulaiman selesai berkedip, istana sudah sampai di situ. Sekarang tolong diingat-ingat untuk PR jangka panjangnya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan belum pernah mendengar. Kecepatan Isra'nya Rasulullah adalah sebagaimana jin Ifrit memindahkan istana Bulqis, yaitu 300 ribu kilometer per detik, sedangkan kecepatan Mi'raj adalah kecepatan Asif bin Barqiyah, yaitu kecepatan cahaya yang dari sini ke matahari yang begitu jauh hanya membutuhkan waktu 8 menit. Kalau hanya dari sini ke Amerika, sekejapan mata saja. Kalau hanya dari sini ke Jakarta, sangat-sangat sebentar. Itulah perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, benda adik-adik sekalian, ayo siapa yang mengingkari janji? Benda kalau dilempar dalam kecepatan seperti itu dia berubah, ini hilang menjadi tenaga. Sering nonton film enggak kalau malam? Dia berubah, dia hilang, dia menjadi tenaga. Kalau lempar lebih cepat lagi, dia menjadi cahaya. Ini pengertian pertama. Nanti kita terjemahkan apa maknanya itu semua terhadap kehidupan kita sehari-hari. Apa hubungannya dengan sholat dan sholawat? Tapi dimengerti dulu mengenai hakikat perjalanan Isra Mi'raj. Sekarang saya menagih janji yang pertama, satu sholawat dulu apa? Selawatnya yang bisa apa? Salatullah salamullah. Pakai lagu bagaimana? Salatullah salamullah gitu. Kalau saya tawarkan lagu Melayu boleh? Lagunya Ida Laila apa ya? Boleh? Bareng-bareng mau? Coba Mas Drun, Rene, Cak Drun. Salatullah, terlalu tinggi, saya turunin. Salatullah salamun, terlalu tinggi lagi, turunin lagi. Salatullah salamullah, enggak, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diulang lagi dengan kompak. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadir Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriya Allah. Besok kalau di surau, di masjid, di mana, di musola, diulang ya. Daripada nyanyi di opok-opok, mending nyanyi ini ya. Ya, pakai lagu apa lagi? Ini kalau di Tangerang, di Jakarta ini kan padat penduduknya ya. Kadang-kadang masjid, kalau di jalan besar masjid jejer sama karaoke, sama night club, sama supermarket, macam-macam. Kalau Isa jadi bingung. Kalau Isa jadi bingung karena kita mulai sholat Isa, karaoke-nya mulai bunyi juga. Jadi kadang-kadang imamnya terpengaruh. Saya pernah sholat Isya di suatu daerah di Jakarta yang padat. Imamnya sudah mulai enak-enak baca Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup jelas. Tiba-tiba di sebelah ada karaoke berbunyi lagu Sunda. Kita coba satu-satu mana yang bagus. Ini. Karaoke-nya berbunyi lagu Sunda. Tahu ya apa ya? Saya jadi konsentrasi sholatnya berkurang karena imamnya ngikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas ya kalau sholat konsentrasi khusyuk gak boleh terpengaruh kiri kanan ya. Ntar ada karaoke ngikut lagi. Sekarang saya tambahin satu bersama-sama Mas Nudrun ya. Judulnya Salli wa sallim da iman al-ahmada. Sudah pernah dengar? Boleh saya ajarin dikit? Nanti bahasa Indonesianya Mas Nudrun, kita kurnya bareng-bareng ya. Salli wa sallim da iman al-ahmada. Coba. Salli wa sallim da iman al-ahmada. Salli wa sallim da iman al-ahmada. والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Coba diulang lagi ya. Salli wa sallim da iman al-ahmada. Sambil tepuk dikit-dikit gak apa. Salli wa sallim da iman al-ahmada. Dua kali. Salli wa sallim da iman al-ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sudah bisa belum? Salli wa sallim ta iman al-ahmada. Yang keras. Salli wa sallim ta iman al-ahmada. Ya, sekali lagi. Salli wa sallim ta iman al-ahmada. Dua kali. Salli wa sallim ta iman al-ahmada. Wal ali wal asha. Coba. Iman qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi Sayang, sayang, sayang, anak ganteng belum sembahyang. Sayang, sayang, sayang, anak ganteng belum sembahyang. Dua kali. Sayang, sayang, sayang, anak ganteng belum sembahyang. Hasan dan Husain, ayo. Hasan dan Husain sangat ganteng tapi sembahyang. Hasan dan Husain sangat ganteng tapi sembahyang. Sebelum masuk drone, sekarang saya tanya, gantengnya diganti apa sekarang? Gantengnya apa? Diganti apa? Anak cakep? Anak cantik? Anak apa? Diganti apa? Kalau orang besar, sayang, sayang, sayang, orang kaya enggak sembahyang. Sayang, sayang, sayang, orang miskin enggak sembahyang. Sayang, sayang, sayang, sudah lurah belum sembahyang. Sayang, sayang, sayang, dan seterusnya. Loh, saya enggak nuduh. Oh, saya enggak kenal kok. Jadi ini bisa dipakai macam-macam ya. Bisa dipakai untuk komunikasi. Sayang, sayang, sayang. Siapa bisa ngarang sini? Naik. Ayo, naik. Sayang, sayang, sayang, anak cantik belum sembahyang. Siti Fatimah sangat cantik tapi sembahyang. Siti Fatimah sangat cantik tapi sembahyang. Gur semua. Salli wa sallim daiman Allah mata. Salli wa sallim daiman Allah mata. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sayang, sayang, reformasi tak mau ngaji. Sayang, sayang, sayang, reformasi tak mau ngaji. Terlalu bernafsu meninggal ajaran suci. Terlalu bernafsu meninggalkan ilahi. Sholli wa sallim iman Allah mata. Sholli wa sallim iman Allah mata. Wal ali wal ashabi imang qad wakada. Wal ali wal ashabi imang qad wakada. Sayang, sayang, sayang, orang besar tinggi hati. Ya, oke. Sayang, sayang, sayang, orang besar tinggi hati. Omong petita petiti, tiap hari nongol di televisi. Ayo. Ya bari omong di televisi, ternyata karena mencari kursi. Ayo. Ternyata karena mencari kursi, sementara rakyat setengah mati cari nasi. Sok ngamati mencari nasi. Sholli wa sallim ta iman Allah mada. Sholli wa sallim ta iman Allah mada. Wal ai wal asa قد وكدا والآل والأصحاب من قد وكدا. Sebentar, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ini tolong dikembangkan di tempat masing-masing ya. Untuk ini bisa dikarang sendiri. Kalau ini di Pulau Jawa sana pakai bahasa Jawa. Eman-eman temen wong suke ora sembahyang gitu. Nah, tolong kalau bahasa Betawi gimana? Sayang, sayang, sayang orang kaya kagak sembahyang gitu. Nabi Sulaiman sangat kaya tapi sembahyang. Nabi Sulaiman sangat kaya rajin sembahyang. Tema kita kan sholat dan sholawat. Makanya saya kasih selawatan ini. Sayang, sayang, sayang pejabat malah sembahyang. Sayang, sayang, sayang pejabat malah sembahyang. Nabi Daud raja besar tapi sembahyang. Nabi Daud raja besar rajin sembahyang. Apalagi sayang, sayang, sayang orang ganteng ndak sembahyang. Bayang. Nabi Yusuf sangat ganteng tetap sembahyang. Nabi Yusuf sangat ganteng tapi sembahyang. Nabi Yusuf sangat ganteng rajin sembahyang. Saya beri kesempatan beberapa menit siapa yang akan menyumbangkan karangannya. Boleh bapak, boleh ibu, boleh kakak, teman, adik. Ayo satu bait saja supaya tumbuh besok di sini. Apa? Ada sayang, sayang, sayang apa apa apa? Sayang, sayang, sayang masih muda, mabuk-mabukan bisa juga. Apa aja? Sayang, sayang, sayang ABG ngisep iPhone. Ada macam-macam, terserah apa. Ayo siapa menyumbangkan, saya kasih waktu. Kemudian kita kur terakhir. Siapa? Maju. Nano. Ayo maju sini. Ayo, yang penting tumbuh. Malu. Ngumpet. Gak ada? Gak ada. Tapi janji mau ngarang. Ada. Silakan sini. Sini. Sini, Dek. Sholli wa sallim ta iman alamada. Sholli wa sallim ta iman Allah mada. Wal ali wal ashabi man qad wakada. Wal ali wal ashabi man qad wakada. Sayang, sayang, sayang pelajar suka tawuran. Sayang, sayang, sayang pelajar suka tawuran. Nabi Muhammad orang pintar sukanya damai. Nabi Muhammad orang pintar suka berdamai. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wakada. Wal ali wal ashabi man qad wakada. Sebelum kita lanjutkan dengan pujangga asli, mana ini? Ya, saya ingin apa mengusulkan dulu, kalau soal tawuran itu mesti jagoan ya. Kalau cari jagoan, kita cari di antara rasul-rasul itu yang paling jagoan siapa ya. Yang paling jagoan itu pertama Nabi Ibrahim, nomor dua Nabi Daud, nomor tiga Nabi Musa. Rasulullah Muhammad juga jagoan, tapi yang paling pemberani Ibrahim, yang gagah pendekar pintar berdiri Nabi Musa. Nabi Musa itu badannya besar, wajahnya tulang-tulangnya kelihatan, ininya dagunya seperti orang Batak, rambutnya keribo, gede seperti Ahmad Albar, keribo, badannya tinggi besar, ya, itu Nabi Musa. Ini sekedar untuk usul. Kalau Nabi Isa itu kecil, tidak tinggi tapi agak kecil, lembut, rambutnya lurus, tidak keriting. Ya, matanya sayu, kulitnya pucat, ada bintik-bintik seperti orang mandi tidak pakai handuk, mandi enggak andukan. Apa sebabnya Nabi Musa hebat, besar, tinggi, Nabi Musa kecil, lembut? Karena Nabi Musa ditugasi oleh Allah untuk membawa nilai keteguhan untuk memperjuangkan kebenaran. Sementara Isa disuruh mengajarkan nilai cinta dan kelembutan. Maka orangnya pun dibikin lembut, kecil, rambutnya lurus. Kalau Musa gede, keriting, gak perlu sisiran. Kalau jagoan suka berkelahi kan males sisiran, pokoknya rambutnya oke terus, kan begitu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak tinggi, tidak pendek, tapi sedeng ya. Badannya tidak besar seperti Musa, tapi juga tidak kurus langsing seperti Isa, tetapi sedang. Rasulullah kita itu kalau ditarik garis dari dagunya ke bawah itu garis lurus, artinya perutnya tidak kembung. Kalau perutnya kembung kan garisnya belok begini. Nah, Rasulullah lurus persis seperti saya ini. Nah, begini. Loh, ini enggak ada kembung-kembungnya dikit-dikit. Oke, sekarang mari kita iringi lagi. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sayang, sayang pelajar suka tawuran. Sayang, sayang, sayang pelajar suka tawuran. Nabi Musa jagoan anti tawuran. Nabi Musa jagoan anti tawuran. Yes. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Yang keras semuanya, terakhir ini. wal ahli wal ashabi man qad wakada wal ahli wal ashabi man qad wakada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Oke, mari kita teruskan. Nanti saya tanya dulu, nanti ada tanya jawab enggak? Ada ya? Oke, saya lebih senang ada tanya jawab. Tapi perkenankan saya menyempurnakan tugas saya untuk menyampaikan beberapa hal. Meskipun saya sangat tidak suka berceramah, sangat takut untuk bersalah kepada orang yang saya ceramai, karena saya tidak kenal Anda, saya tidak tahu apa yang sesungguhnya Anda butuhkan. Tetapi saya wajib melakukannya dan menjalankan tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Tadi kita sudah omong adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua mengenai Isra Mi'raj, sedikit sekali mengenai fisikanya. Jadi tadi itu begini deh, intinya gini ya, saya terjemahkan dikit. Benda menjadi tenaga, menjadi cahaya melalui satu dinamika atau percepatan. Adik-adik, kalau benda didiamkan saja, itu berarti dia tidak menjalankan Isra. Kalau Anda ingin hidup benar, kalau Anda punya apa-apa mesti dijalankan. Punya uang diputer, punya mata digunakan untuk melihat kebaikan, punya hati digunakan untuk mencintai. Ya, punya apa saja harus dijadikan tenaga hidup, harus dijadikan hal-hal yang bisa mendinamisir kehidupan. Maka itu makna, salah satu makna dari Isra, supaya kita tidak berhenti menjadi materi, kita harus menjadi energi dari kehidupan masyarakat. Itu sebabnya ada bank, itu sebabnya ada bursa efek, itu sebabnya ada orang berdagang, itu sebabnya orang selalu aktif di mana-mana. Otak dijalankan apa tidak? Kalau tidak dijalankan, bagaimana? Mandek. Kalau mandek, membusuk. Betul enggak? Nasi kalau didiemin aja busuk enggak? Otak didiemin aja busuk enggak? Kalau anak malas bekerja, malas bantu orang tua, busuk enggak? Busuk. Ya? Ya, jadi mesti rajin bekerja, harus punya etos kerja. Itu makna dari Isra salah satunya. Banyak sekali yang bisa kita gali dari Isra Mi'raj, tapi saya hanya mengambil sisi-sisi tertentu, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua, supaya saya bisa berbagi antara berbagai macam yang datang pada malam hari ini. Kalau saya meneruskan menjelaskan mengenai fisikanya, nanti menjelaskan ke makna-makna yang terlalu tinggi-tinggi, saya khawatir sama adik-adik nanti pada kehilangan konsentrasi. Tapi intinya adalah hidup ini sebenarnya diberi contoh metodologis oleh Isra Mi'raj. Kita hidup ini tidak bisa tidak harus menjalankan sebagaimana Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu intinya proses perohanian. Dengan kata lain, adik-adik, ayo, kehilangan konsentrasi, saya tanya, nanti badannya bisa dibawa ke Allah apa enggak? Ke akhirat nanti bawa rambut enggak? Bawa tangan enggak? Jasadnya nanti akan hilang, akan dikubur atau akan dibawa ke akhirat? Dikubur, betul. Akan mati. Yang mati jasadnya. Rohnya mati enggak? Yang akan sampai ke Allah apa? Rohnya. Terus kalau adik punya uang, uangnya bisa dibawa ke Allah apa enggak? Yang bisa dibawa ke Allah apanya? Loh, saya tanya, uang itu bisa dibawa ke Allah enggak? Terus yang bisa dibawa ke Allah, hubungannya amal sama uang apa? Yang bisa dibawa ke Allah adalah fungsi uang itu terhadap kebaikan. Kalau uang itu kita pakai untuk berbuat baik, maka berbuat baik itulah yang akan sampai ke Allah. Dan itu yang disebut merohanikan uang. Kalau uangnya tidak dipakai untuk berbuat baik, uang hanya akan menjadi materi keduniaan yang menumpuk dan membusuk. Tetapi kalau uang kita gunakan untuk kebaikan, untuk kebenaran, maka kebaikan dan kebenaran dari fungsi uang itu yang akan menjadi rohani, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Isra Mi'raj adalah proses perohanian. Kalau istilah fisikanya tadi, perubahan dari materi atau benda menjadi tenaga atau energi, kemudian menjadi cahaya. Dan Allah adalah cahaya itu sendiri. Artinya kita hanya bisa bertemu dengan Allah kalau seluruh hidup kita ini kita jadikan rohani. Apa yang disebut dijadikan rohani? Semua yang kita miliki ini harus dipakai untuk berbuat baik. Kalau tidak, dia akan menjadi benda yang mandek di dunia. Kemudian, ini sudah hampir 1 jam. Sudah enggak kuat kan, adik-adik? Tadi janjinya 3 jam. Gayanya. Ternyata 3/4 jam udah kehilangan konsentrasi. Ayo. Ayo, Sanana Gus mau duduk. Oke, masih mau bergaul sama aneh? Oke, gitu dong, supaya saya seneng nih kalau saya ditinggal sama adik-adik, saya sedih. Mau didengerin ya? Itu ada sholat, ada selawat, bedanya apa? Sholat itu apa sholat? Ya, sehari sholat berapa kali? Yang wajib 5 ya. Oke. Sehari 5 kali sholat itu kira-kira butuh berapa menit? Sekali sholat kira-kira berapa menit? Plus wudhunya. Kira-kira sekitar 5 menit. 5 sampai 10 menit. Kalau 5 kali berarti 10 kali 5 berapa? 50 menit, enggak ada 1 jam. Padahal sehari semalam berapa jam? 24. Berarti Allah hanya meminta 50 menit aja dari 24 jam. Betul enggak? Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dikasih jatah 24 jam satu hari, Allah cuma meminta 50 menit sehari. Kita kasih enggak? Benar. Kita kasih enggak 50 menit ini? Allah sebenarnya berhak tidak meminta kita sholat dari pagi sampai pagi terus-menerus. Saya tanya, adik-adik, Allah berhak tidak nyuruh kita sholat sehari 100 kali? Berhak. Allah berhak enggak? Karena Isra Mi'raj, waktu Rasulullah di Sidratil Muntaha, Allah memberi perintah supaya umat Muhammad disuruh sholat 100 kali sehari. Ayo, kuat enggak? Akhirnya ditawar sampai hanya 5 kali. Berarti dari 24 jam sehari, adik-adik hanya diminta untuk sholat 5 kali dan tidak menghabiskan waktu lebih dari 50 menit. Sekarang saya tanya, sebenarnya yang bikin adik-adik ini siapa? Maka Allah berhak tidak nyuruh adik-adik berbuat apa saja semau dia? Berhak. Berhak. Artinya kalau Allah menyuruh kita sholat dari jam 6 pagi non-stop sampai jam 6 pagi, berhak enggak? Berhak enggak Allah menyuruh? Tapi Allah nyuruhnya cuma 50 menit, baik enggak dia? Baikan enggak? Coba kalau saya yang jadi Allah, tak suruh sehari sholat 20 jam. Supaya nyahok. Habis. Cuman diminta 50 menit aja pada enggak mau. Ayo siapa yang sehari 5 kali betul sholatnya? Cuma diminta 5 kali aja, cuma diminta 50 menit masa enggak mau? Allah baikan enggak? Benar. Baikan. Padahal Allah kan sebenarnya berhak nyuruh kita apa saja. Betul enggak, Dek? Ini benar nih aku tanya ini. Coba sekarang alisnya dipegang. Saya tanya, jawab yang pasti, alisnya adik-adik ini sesuatu yang bisa tumbuh atau tidak bisa tumbuh? Eh? Ayo yang bilang bisa ngacung. Yang bilang enggak bisa tumbuh. Alis ini bisa apa enggak bisa tumbuh? Eh? Bisa. Loh, mana enggak tumbuh-tumbuh gitu? Wong berhenti gitu. Mana pernah digunting emang? Pernah dicukur? Enggak pernah kan? Berarti enggak tumbuh. Ayo. Eh? Loh, mana buktinya wong? Kalau ini kan tiap hari kan tumbuh terus, terus nanti dicukur. Alisnya pernah digunting enggak? Berarti tumbuh enggak? Ayo tumbuh apa enggak? Yang jelas jawabannya. Sekali lagi, tumbuh atau tidak? Tidak. Buktinya tidak memanjang, ya. Sehingga tidak perlu digunting. Jadi tidak tumbuh. Yakin? Tolong besok pagi dicukur ya. Set. Nanti lihat dia tumbuh apa tidak. Tumbuh. Jadi sebenarnya alis ini tumbuh apa tidak tumbuh? Tadi katanya tidak. Adik-adik bisa menentukan enggak alisnya mau tumbuh tidak tumbuh, bisa diperintah enggak? Bisa memerintah? Wahai alis tumbuhlah. Bisa? Wahai hidung mancunglah. Bisa? Wahai jantung berhentilah. Bisa? Saya hari ini ingin kencing jam 10 malam. Bisa? Bisa memprogram kencingnya jam berapa? Bisa memprogram beolnya jam berapa? Bisa? Wahai jari-jariku, tambahlah satu supaya 6. Bisa? Berarti semua badan adik-adik ini ditentukan siapa? Berarti Allah berhak 100% untuk nyuruh Anda dan saya apa saja. Betul? Tapi kok Allah enggak nyuruh? Allah cuma minta kita sholat 5 waktu. Makanan segitu banyak disuruh makan yang enggak boleh cuma babi. Apalagi? Anjing apalagi? Lebih banyak mana yang boleh dimakan atau yang enggak boleh dimakan? Lah iya, yang gak boleh dimakan cuma sedikit kan? Eh? Gak apa-apa tidur, gak apa-apa. Ya. Nah, sip. Oke, saya teruskan. Yang makanan yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan lebih banyak mana? Banyak yang boleh dimakan. Berapa persen kali berapa persen kira-kira? Di antara semua makanan yang gak boleh dimakan ada 10% gak? Gak ada kan? Jadi Allah itu baikkan gak sama kita? Lah kok kita masih sering melanggar? Lah kok kita masih sering melanggar? Kalau kita gak sholat 5 waktu sehari terus Allah bilang gini, oke kamu gak usah sholat 5 kali, kamu cukup 4 kali saja sholatnya, tapi jari-jarimu saya minta 1, gimana? Kan artinya 5. Allah nyuruh kita sholat berapa? 5 kali. Terus kita, oke kamu gak usah sholat subuh karena kamu malas bangun pagi, cuman saya minta jarimu 1, boleh? Jadi Allah sudah maha pemurah kepada kita semua adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allah sudah sangat pemurah. Ketika Adam dan Hawa ada di surga, seluruh surga itu diperuntukkan untuk Adam dan Hawa berdua saja. Yang gak boleh disentuh cuman 1 pohon dan 1 buah. Yang lain-lain boleh, tetapi kita tetap saja tidak berterima kasih kepada Allah. Kita tetap saja merasa kurang, kita tetap saja maido atau marah sama Allah kalau mendapatkan apa-apa. Indonesia hancur lebur karena kita tidak bersyukur. Ini Indonesia ini kalau kata bangsa Arab, min bighotil jannah. Ini Indonesia ini bagaikan surga yang bocor, jatuh ke bumi menjadi Indonesia. Subur, makmur, segala macam ada. Di Pulau Jawa saja ada simpanan emas 1,2 juta ton emas yang sudah jadi lempengan-lempengan. Pulau Jawa kok. Di Busang sana, di Freeport sana, ada gunung pasir bercampur emas. Ini negara sangat kaya. Mustahil ada rakyat miskin di Indonesia. Mustahil ada orang kelaparan di Indonesia. Tanam apa saja tumbuh. Apa saja tumbuh. Entah di Sumatera, entah di Sulawesi, entah di Kalimantan, entah di Pulau Jawa, semuanya bisa ditanami, sangat subur. Mustahil Indonesia kelaparan. Kalau sampai krisis seperti sekarang, itu berarti yang memimpin itu tidak hanya tidak becus, tapi juga bajingan semua. Saya bukan memaki-maki, tapi memang keterlaluan. Keterlaluan. Mustahil ini negara sampai kelaparan itu mustahil. Bayangkan kedelai kita tiap hari makan tempe. Kita bisa tanam kedelai di mana-mana, tapi kita tidak tanam kedelai. Karena Menteri Pertanian tidak mikirin petani. Yang dipikir adalah keuntungan-keuntungan teknologi pertanian yang dia maui saja. Kita makan tempe tiap hari, tapi kedelainya kita impor dari Thailand. Betul-betul kita impor dari Thailand. Apa saja kita impor sekarang. Jeruk Tawangmangu di Jawa Tengah itu jeruk terenak seluruh dunia. Dulu kita eksportir jeruk paling enak, paling mahal di dunia. Tawangmangu, Solo. Sekarang satu biji pun tidak ada itu jeruk. Kita sekarang jeruknya impor dari Thailand lagi, dari Cina lagi. Kita ini adalah negara yang kaya, pemalas, pemimpin-pemimpinnya semaunya sendiri, tidak ngurusin rakyatnya, rakyatnya sudah mau mati, ditolong, diangkat sambil dicopet sakunya. Itu yang terjadi sekarang. Keterlaluan. Sudah reformasi, enggak juga selesai-selesai. Enggak ada di antara yang di atas-atas mikirin Anda. Anda ini enggak dipikirin. Mereka mikirin kekuasaan-kekuasaan mereka berebut satu sama lain. Mereka mencari kemenangan kelompok mereka masing-masing. Sampai hari ini Anda tidak dipikirin. Anda tidak dipikirkan siapa-siapa. Anda dilupakan, Anda dilecehkan, Anda disebut-sebut. Demi rakyat, tapi mereka tidak pernah tanya sama Anda. Tidak pernah. Saya mohon maaf untuk ngomong ini. Saya tidak akan jadi pemimpin. Saya tidak ingin menjadi menteri, saya tidak akan menjadi presiden, saya tidak ingin menjadi apa-apa. Saya datang ke sini ini karena saya ingin ngomong seperti ini. Hati-hati, kita ini sedang diremehkan. Saya ini orang kecil, Anda juga orang kecil, dan kita sedang diremehkan oleh mereka. Mereka semua tidak memperjuangkan Anda. Mereka mencari kemenangan untuk masing-masing kelompok mereka. Mereka ingin menjadi Soeharto baru. Saya tidak punya partai. Saya tidak akan bikin partai, saya tidak akan mencari kekuasaan, saya tidak akan mencari apa-apa. Saya hanya ingin ngomong kepada sesama orang kecil, hati-hati kamu jangan gampang dibohongin lagi. Hati-hati kamu jangan gampang didustai lagi. Maka sekarang yang kita butuhkan, seperti Anda mungkin sudah punya kaset saya, Indonesia itu kan lir ilir. Tandure wosumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Orang Indonesia itu tinggal kipas-kipas. Meludah saja jadi tanaman. Semua beres Indonesia ini, gak ada masalah sebenarnya. Coba bandingin Iran yang padang pasir, brongkalan batu itu. Sekarang mandiri, gak punya utang, gak ada pengemis, gak ada gelandangan, gak ada orang miskin. Mandiri mereka. Karena punya imam, karena punya pemimpin yang bisa dipercaya. Sekarang siapa yang Anda percaya? Siapa yang Anda percaya sekarang? Saya tanya. Kalau ada, saya bersyukur. Sebut satu orang yang betul-betul Anda percaya di atas. Amin Rais. Saya bersyukur kalau ada yang Anda percaya, berarti beres masalah kita. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan ada seseorang yang dipercaya. Kalau memang Anda percaya, saya akan perjuangkan. Kalau Anda percaya Amin Rais, saya akan Pak Amin Rais, kamu dipercaya oleh rakyat, perjuangkan rakyat. Kalau Anda percaya sama Gus Dur, kamu dipercaya rakyat. Ayo, kalau kamu percaya Megawati, Mega, Anda dipercaya oleh rakyat, silakan berjuang. Tapi siapa? Yang Anda pilih siapa? Siapa? Benar? Udah kenal? Atau Tarsan aja lah, Tarsan. Asmuni. Oke, saya tidak akan menganjurkan apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Kalau mau makan harus benar-benar tahu apa yang akan dimakan. Kalau memang tidak ada ulatnya di nasi itu, makanlah. Tapi kalau engkau tidak tahu bagaimana nasi itu, apakah ada ulatnya atau tidak, ya jangan dimakan. Mending tidak makan sama sekali daripada makan barang yang tidak jelas. Itu saja yang ingin saya omongkan kepada Anda semua. Jadi pelajarilah. Yang sekarang kita perlukan adalah kesanggupan untuk menjadi, kalau dalam bahasa Jawa mohon maaf, bocah angon. Dalam ilir-ilir tadi itu ya, nanti Mas Sudrun akan, boleh Mas Sudrun mengungkapkan dulu satu tembang Jawa, boleh? Ilir-ilir nanti saya jelaskan, yang dibutuhkan Indonesia sekarang bocah angon. Anda semua diminta untuk menjadi bocah angon, kalau tidak tunggu sebentar lagi akan ada kerusuhan yang lebih besar lagi. Tunggu, Indonesia akan membusuk betul-betul untuk menjadi syarat dari sebuah Indonesia baru 5-6 tahun lagi yang mudah-mudahan Allah mengizinkannya, di mana kita betul-betul akan mendapatkan sebuah kemungkinan yang lebih baik dengan pemimpin yang betul-betul direstui, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan sampai, kalau bisa sih enggak usah ngelewatin yang enggak-enggak lagi. Tapi kalau ngelihat gejala di atas, ya, sebelum Mas Sudrun ini ya. Kalau ngelihat gejala di atas, apa ada yang kapok itu orang-orang di atas? Enggak ada yang kapok. Sudah mati begitu banyak, tidak merasa bersalah. Minta maafnya juga basa-basi. Ya. Banyuwangi itu 165 mati, saya datang ke sana. Saya keliling ke sana. Saya datang dan saya temani orang yang ketakutan. Yang kepala orang disate. Diarak keliling kota. Kami datang ke sana. Sebulan penuh saya keliling Jawa Timur. Siapa yang merasa bersalah? Adakah masalah di Indonesia yang bisa dibereskan? Tidak ada. Apakah masalah Aceh jelas bagi Anda? Ada penyelesaiannya? Tidak ada. Tanjung Priok ada penyelesaiannya? Tidak ada. Haur Koneng Lampung? Tidak ada penyelesaiannya. Kerusuhan dari situ Bondo Tasikmalaya, Rengas Dengklok Pontianak dan seterusnya, ada penyelesaiannya? Tidak ada. Yang kecil-kecil seperti Marsinah ada penyelesaiannya? Apakah Pak D yang bunuh Dice? Bukan. Tidak ada masalah yang terselesaikan. Tidak ada. Kerusuhan Mei jelas masalahnya. Siapakah yang sebenarnya memperkosa? Adakah yang benar-benar diperkosa? Tidak jelas. Tidak pernah jelas. Yang kemarin ini pun tidak jelas. Tanggal 10, 11, 12, 13 tidak jelas juga. Dan tidak akan ada penjelasan kepada siapapun. Dan mereka semua tidak ada yang kapok satupun. Kalau melihat ini, berarti hati-hati bulan depan, Desember dan Januari, tolong jangan lakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kerusuhan, karena bisa terjadi kerusuhan yang lebih besar. Kalau melihat gejalanya, tapi kalau tidak terjadi, saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau melindungi kami. Tetapi kalau terjadi bulan depan dan bulan berikutnya, saya tidak heran sama sekali. Karena memang tidak ada yang kapok. Untuk itu jangan berharap, menurut saya, jangan berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Allah, kepada Rasulullah melalui selawat-selawat Anda, dan berharaplah kepada inisiatif kita sendiri. Saya datang ke semua daerah. Saya datang kemarin, tadi malam di Jatinangor, Bandung. Kemarin malam saya di Pematang Siantar. Saya datang ke semua kabupaten-kabupaten dan saya mengatakan kepada mereka, tolong jangan terkontaminasi oleh Jakarta. Tolong jaga daerahmu masing-masing. Ingatlah bahwa peristiwa di Banyuwangi dan sebagainya itu bukan peristiwa Banyuwangi, bukan kasus Banyuwangi. Itu urusan orang gede-gede di Jakarta di balik layar yang tidak pernah muncul ke permukaan sampai hari ini. Dan kita jangan ikut bingung. Tolong daerahmu dijaga keamanannya masing-masing, kerukunan dan uhwahnya dijaga. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dansek, Pak Danramil, Pak ulama dan semuanya menjaga wilayahnya masing-masing. Dan jangan terlalu gampang ikut-ikut masalah Jakarta. Apalagi berharap kepada ABRI, jangan berharap kepada ABRI. ABRI mementingkan keselamatan korpsnya sendiri. Kemarin sudah ketemu antara ABRI-ABRI aktif dengan purnawirawan-purnawirawan. Itu berarti masalah-masalah lain boleh dikorbankan asal ABRI tetap utuh di dalam kekompakan mereka, meskipun satu di antara mereka dengan satu yang lain perang satu sama lain di balik layar, tapi mereka tetap kompak di dalam membela ABRI. Jadi rakyat itu akan menjadi nomor dua, yang lain-lain menjadi nomor tiga, karena yang nomor satu tetap kekompakan ABRI yang mereka jaga. Sesalah apapun mereka tidak akan menghukum sesama rekan mereka sendiri. Ini nyuwun sewu. Saya orang yang dekat dengan mereka. Saya orang yang dekat dengan ABRI. Saya orang yang dekat dengan hampir semua siapa saja di sana. Tetapi saya harus mengatakan seperti itu. Ternyata Anda tidak memenuhi janji untuk benar-benar mengurusi masalah-masalah ini. Anda ternyata mementingkan korps Anda sendiri. Itulah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mudah-mudahan ABRI akan kejam lagi, pemerintah akan kejam lagi, supaya saya bisa segera ditangkap. Kan begitu. Kalau sekarang mereka belum berani. Kalau sekarang tidak akan. Sekarang tidak akan. Sekarang saya tidak akan diapa-apakan. Kalau sekarang. Sekarang tidak berani ABRI melakukan apa-apa. Sekarang mereka sedang menyelamatkan dirinya. Tetapi saya ingin mengingatkan, jangan berharap kepada siapapun di atas. Meskipun engkau sekarang punya harapan kepada seorang pemimpin, tetapi pemimpin itu akan baik atau tidak, tidak tergantung kepada dia, tapi tergantung kepada Anda. Bung Karno itu kurang baik apa? Pak Harto awalnya kurang baik apa? Tapi kalau Anda tidak mampu mengontrol pemimpinmu, dia akan menjadi penindasmu. Dia akan menjadi macan yang memakan kepalamu. Dia akan menjadi ular yang menggerogoti lehermu. Sebaik-baik pemimpin, kalau engkau tidak mengontrolnya, dia akan berubah menjadi monster. Jadi pilihlah imam dan sangguplah menjadi makmum yang mengontrol imammu. Jelas ya? Itu sebabnya kita mari menjadi bocah angon. Nanti saya jelaskan kenapa bocah angon. Ibu-ibu ini kan bocah angon ini. Angon suaminya masing-masing. Makmum ini angon imamnya. Bukan imam yang menentukan siapa makmumnya. Makmum yang memilih siapa imamnya, betul? Dan hanya makmum yang bisa mengontrol imamnya. Imam harus taat kepada kontrol makmumnya. Bocah angonnya adalah yang di belakang. Bocah angon artinya anak yang menggembalakan. Kalau saya menggembalakan kambing, kambing jalan duluan, saya di belakang, betul? Kalau Anda menggembalakan bebek, bebek jalan duluan, Anda di belakang. Enggak kok Anda duluan jalan, bebeknya di belakang. Ya? Jadi mari kita siap untuk menjadi orang biasa, tetapi memiliki kesanggupan untuk mengontrol siapa saja di depan kita yang menjadi pemimpin kita. Jadi sebelum Amin Rais menjadi presiden, sebelum Megawati menjadi presiden, sebelum siapapun menjadi presiden, mulai sekarang harus dikursus untuk dikontrol. Harus mulai mau dikritik, harus mulai Anda kritik supaya dia terlatih untuk dikritik. Sebab Anda menjadi rakyat dari presiden yang selama 32 tahun sedikit pun tidak bisa dikritik. Dan jangan mengulangi lagi. Bahkan jangankan rakyat kecil, menteri-menterinya juga tidak berani mengkritik dia. Seandainya Pak Harto telanjang pun, Harmoko akan datang, wahai Pak Harto, betapa indah bajumu. Itulah keadaan kita kemarin-kemarin. Sekarang tolong jangan diulangi lagi. Mari kita menggembalakan imam kita ini. Pilihlah siapa imammu, tapi kontrollah dia. Jadi kalau tidak percaya ibu-ibu ini yang angon bapak-bapak. Ya bu, ibu-ibu sholat di bagian belakang, yang laki-laki di depan, imamnya laki-laki. Apa bu, ibu yang imam itu bebeknya atau kambingnya, kan begitu? Yang di depan itu. Kalau tidak percaya, silakan dibalik. Yang mampu jadi tukang angon ya ibu-ibu. Laki-laki tidak mampu kalau angon wanita. Laki-laki yang harus diangon atau digembalakan oleh wanita. Itu di mana-mana. Kalau tidak percaya, silakan coba-coba sholat imam kita. Jamaah wanita di depan, jamaah laki-laki di belakang. Saya jamin tidak jadi sholat. Ibu-ibu semua jamaah laki-laki pasti tidak ada yang sujud, dengongok semua begini. Jadi ibu-ibu tidak apa di belakang-belakang saja. Saya dan Anda semua tidak apa-apa di belakang-belakang saja. Menjadi rakyat biasa tidak apa-apa. Saya siap menjadi rakyat sepanjang hidup saya. Dan betul-betul hanya menjadi orang kecil sepanjang hidup saya. Dan paling enak itu menjadi rakyat kecil. Saya sudah minta-minta sama Allah, kalau bisa jangan sampai jadi menteri. Waduh, jangan sampai jadi menteri. Apalagi gubernur, apalagi presiden. Susah hidupnya. Mau beli pecel di pasar enggak bisa. Mau jongkok di pinggir jalan enggak bisa. Mau nonton film itu loh enggak bisa. Udahlah, enggak enak jadi menteri. Mending jadi tukang ojek. Mending jadi sopir taksi. Mending jadi orang biasa. Saya kebetulan aja di sini. Salahnya yang ngundang sehingga saya duduk di sini. Saya tidak punya keinginan dan tidak keberatan untuk tidak duduk di sini. Saya enggak punya problem. Saya mau di situ, mau di sini, mau di jalan jalan kaki, mau naik bajaj, mau naik ojek, mau naik taksi, mau enggak ada problem. Saya biasa-biasa aja menjadi manusia karena saya ingin bersama-sama Anda menjadi bocah angon untuk mampu meningkatkan daya kontrol kita kepada pemimpin dan calon-calon pemimpin kita dari tingkat RT, tingkat kampung, sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat nasional. Kita harus berani mengontrolnya dengan berbagai macam cara yang baik. Sudah 1 jam lebih 10 menit. Sekarang kita dengarkan suaranya Mas Sudrun menjelaskan ilir-ilir dulu ya. Tidak apa-apa, bahasa Jawa tidak apa-apa. Mau mendengarkan tembang Jawa? Nanti kita teruskan dengan sholatullah salamullah. Adik-adik mau ya? Lagu yang lain, yang baru, mau ya? Janji? Angkat jari. Nah, berarti friend kita. Friend, oke. Ler iler. Ler iler. Ler iler. Tandure wosu sengguh temanten anyar. Kita sama-sama Pak ya. Sama-sama ya Bu. Cah angon, cah angon, penek no blimbing kuwi lunyo lunyo, penek no kanggo baso dodot ira dodot ira kumitir bedaging pinggir dondo mono jlumetono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalane yo sura Bapak-bapak ibu sekalian, kalau menurut ramalan Jayabaya, Jayabaya itu seorang raja di Jawa Timur yang beragama Islam aliran Syiah. Gurunya Jayabaya itu bernama Syekh Ali Samsuzen. Gurunya inilah yang sebenarnya mengajarkan ilmu kasful hijab kepada beliau. yang kemudian juga bekerja sama untuk menelurkan pandangan-pandangan ke depan, dan itu yang dikenal oleh orang sekarang sebagai Ramalan Jayabaya. Pada Ramalan Jayabaya yang sebenarnya merupakan penglihatan dari Syekh Ali Samsuzain, itu tahun depan, jadi tahun 1999, merupakan ulang tahun ke-500 dari hancurnya Kerajaan Majapahit atau Prabu Brawijaya yang terakhir. Dan itu berarti akan muncul balas dendam Jawa terhadap Islam. Dan itu berarti akan muncul yang namanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Akan terjadi peristiwa besar pada tahun depan itu menurut ramalan ini tadi, yang gambarannya adalah orang di Jawa ini tinggal separuh, yang non pribumi tinggal sakjodoh-sakjodoh, tinggal sepasang-sepasang. Ini serem banget nih. Ini bisa dikaitkan dengan bencana badai apa namanya, El Nino dan seterusnya itu. Dunia akan menjadi tinggal sepertiga dan seterusnya. Akan tetapi, ibu-ibu bapak sekalian, ini kalau dilihat-lihat gejala sejarah maupun alamnya, bisa masuk akal bahwa tahun depan terjadi seperti itu. Ya, bisa masuk akal bahwa tahun, jadi sudah sangat disiapkan oleh keadaan-keadaan di Indonesia untuk mengalami yang seperti itu. Tetapi apakah betul hal itu akan terjadi atau tidak? Kita kembali kepada sifat sunnah, yaitu bahwa Allah itu mempersilahkan kita untuk menawar takdirnya. Kita bisa mengubah takdir kita karena kita diberi kesempatan 50% untuk menjadi khalifahnya. Misalnya ini saya dikasih rambut oleh Allah seperti ini, tapi saya diberi kewenangan untuk memotong pendek, menggundulnya atau memanjangkannya. Saya bisa menawarnya. Saya bikin begini, saya bikin begitu, saya punya hak. Demikian juga dengan keadaan sejarah kita, kita bisa menawarnya. Artinya tahun depan bisa saja tidak terjadi kalau persyaratan-persyaratan untuk menawarnya cukup kita berikan kepada Allah. Nah, ilir-ilir yang dibaca oleh Mas Sudrun tadi adalah antisipasi Sunan Ampel atas anjuran dari bapak beliau yang bernama Syekh Maulana, agar supaya manusia melakukan apa yang disebut bocah antek, bocah angon, penetok, bembeng kui, dan seterusnya. Kalau ini dikerjakan, insya Allah tahun depan itu bisa tidak terjadi. Itu yang disebut menawar takdir. Apa yang ingin saya omongkan sederhana saja, sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan di dalam reformasi yang tidak karu-karuan ini. Reformasi yang tanpa bimbingan Allah, yang tidak sadar kepada Al-Quran, tidak rendah hati kepada agama, tidak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang rendah hati juga. Saya ingin mengingatkan kalimat-kalimat bahwa sesungguhnya kita ini bisa tidak hancur, tapi kita hancur. Dan oleh karena itu, kata Sunan Ampel, bocah angon, penekno blimbing kui. Sekarang dibutuhkan seorang penggembala nasional, bukan hanya pemimpin golongan atau kepala gerombolan seperti yang ada sekarang. Kita butuh bocah angon di segala level, nasional sampai tingkat RT, tingkat masjid, tingkat kampung. Singkat kata saja unsur-unsurnya saya sebut. Di sini harus ada anak gembala memanjat pohon yang licin, tapi meskipun licin dia harus tetap memanjat untuk supaya bisa mengambil buah belimbing. Buah belimbing ini nanti dipakai untuk mencuci pakaian nasional kita, dan kalau sudah tercuci baru kita punya kesempatan untuk menyelamatkan diri atau sebo menggosore. Mari kita pahami per unsur dulu. Ini anak gembala sudah saya jelaskan tadi harus memanjat pohon. Pohon inilah yang disebut reformasi, yang sangat licin. Dan sekarang pemimpin-pemimpin pada terpeleset-peleset, tidak karu-karuan. Orang yang biasanya pendiam sekarang jadi penari-penari semua. Pak Emil Salim yang tua, yang baik itu tiba-tiba joget macam-macam, ngomong macam-macam. Pak Edi Sudrajat pun yang selama bertahun-tahun enggak pernah ngomong, mulai ngomong juga, mulai seperti dia Amin juga. Semua pada joget, semua pada penari, jadi penari. Karena kendang zaman ini begitu berdentam-dentam. Dan setiap orang tergoda untuk menari-nari di televisi dan di media massa. Alhamdulillah, tolong jangan cari saya di televisi, jangan cari saya di koran, entah sampai berapa bulan lagi. Kalau ketemu, ya di tempat-tempat seperti ini, di buku saya, atau paling di jurnal-jurnal yang saya produksi. Tapi jangan tunggu saya di media massa, karena saya tidak mau dikendangi. Blangkentak, terus joget. Megawati enak-enak ngeloni anaknya, blang, keluar, joget. Gus Dur sudah tidur sakit, blang, joget. Pak Amin Rais joget tiap hari. Semua joget. Habibie pun joget. Sampaikan salam rinduku kepada mahasiswa. Loh mahasiswa lagi koyo ngono malah salam rindu tak ketaki takok nggo. Semua joget. Sementara Wiranto ingin joget tapi bingung piye gerake. Jadi tiap malam cuman bilang ABRI tetap konsisten. Besoknya keadaan Jakarta terkendali. Sangat terkendali. Terkendali. Apa? Dali apa? Dan seterusnya ya. Oke. Licin, sangat licin. Dan tunggulah. Mudah-mudahan mereka sekedar terpleset. Jangan sampai ada buto cakil. Kalau buto cakil itu penari yang paling kasar di dalam wayang. Dan matinya buto cakil itu karena kerisnya ini saking hebat, nusuk perutnya sendiri. Itu hidupnya bedanya sama Anda tahu. Anda-anda ini dagang pinter, usaha pinter, segala macam pinter. Cuman Anda tidak berada di lapangan sepak bola. Jadi mau nendang bola, bolanya enggak ada, lapangannya juga enggak ada. Kalau Mbak Tutut itu bangun tidur, dia langsung ada di depan gawang. Jadi dia obah titik, balai melebu. Gini-gini dikit, bola masuk. Kalau bola enggak masuk-masuk, Mbak Tutut tidak masukkan bola dulu. Bolanya datang ke Mbak Tutut dan melamar, Mbak, tolong saya dimasukkan ke gawang. Begitu kalau dulu. Nah sampean ini, sak pinter-pinternya, kesempatannya sangat sedikit karena Anda memang bukan pemain resmi di dalam lapangan. Apalagi kayak saya ini. Orang yang tidak boleh masuk lapangan. Saya ini tidak boleh masuk lapangan. Ketemu Pak Harto satu jam aja fitnahnya 6 bulan. Gitu. Makanya sekarang saya tidak mau tolongin lagi siapapun yang di atas-atas sana. Saya tidak mau urusan lagi. Modar-modaro. Kalau belum darurat betul untuk rakyat kecil, saya tidak akan mau melakukan apa-apa yang bersentuhan dengan yang di atas. Tidak mau. Kemarin 3 hari rusuh, saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak mau diteleponin siapapun, no way. Tidak mau saya. Saya tidak mau nolong A, tidak mau nolong B. Saya ingin menolong A dan B sekaligus. Baru saya mau. Oke, itu yang namanya kepreset-preset. Tolong ditunggu. Saya berharap Anda dan saya tidak perlu kepreset-preset. Karena kita memang tidak punya cita-cita untuk macam-macam. Kita hanya menjalankan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya persingkat. Kita memanjat pohon itu untuk apa? Untuk ambil belimbing. Belimbing itu berkikir 5. 5 itu boleh Pancasila, Rukun Islam, Tombo Ati, Limang Perkoro, whatever. Sholat 5 waktu itu, pokoknya ada prinsip 5. Kalau kita ingin melakukan reformasi, pakailah prinsip yang benar. Simbolisasi pohon juga harus kita pakai karena ini berasal dari Al-Quran. Surat Yusuf. Jadi gini, kalau sekarang saya harus ngomong sama Anda, apa ini di sini PKB, apa PAN, PBB, PBC, PDI Perjuangan atau apa? Campur. Saya tambah 3 lagi mau partai supaya lebih banyak. PBC, PMI sama PLO. Kalau PMI itu partai mundurisin. Kalau PBC partai boros cocot. Kalau PLO partai lali omah. Nah, ini banyak ini partai lali omah ini. Nah, oke. Terserah mau pilih apa. Terserah mau pilih partai apa. Masalahnya cuma satu. Partai adalah pohon yang Anda panjat itu, yang Anda pakai untuk memanjat, dan Anda adalah akarnya. Pohon tidak bisa hidup kalau tidak punya akar, tapi akar boleh tidak ada pohonnya karena akar bisa menumbuhkan pohonnya sendiri. Kesimpulannya satu saja, Anda jangan mau menjadi akar dari pohon apapun kalau dia tidak berbuah belimbing. Kalau ternyata pohon yang engkau menjadi akarnya hanyalah pohon yang besar, tapi gayanya tok besar, pohonnya rindang, tapi ternyata tidak berbuah apa-apa, dan ternyata menimbulkan krisis, ya, maka jangan menjadi akar dari pohon yang semacam itu, kan begitu? Nah, monggo, betul apa enggak? Nah, jangan sekali-sekali dibohongi lagi, jangan mau menjadi akar dari pohon yang tidak jelas buahnya. Sebab pohon ini buahnya nanti akan kita pakai untuk membasuh dodot iro, artinya mencuci pakaian. Pakaian itu apa? Pakaian itu singkat kata adalah sesuatu yang membuat manusia adalah manusia. Kalau manusia dikurangi pakaian, dia menjadi bukan manusia. Kalau tidak percaya, coba salah satu bapak kesini, copotlah pakaianmu semuanya, engkau akan kehilangan seluruh kehormatanmu sebagai manusia. Kalau bapak tidak berpakaian, maka bapak dipecat dari kantor, digugat cerai oleh istri, anak marah, tetangga tidak percaya, Anda kehilangan segala-galanya kalau Anda mencopot pakaian. Sedangkan pakaian orang Indonesia sekarang ini menurut Sunan Ampel sudah apa? Dodot iro, kumitir bedah ing pinggir. Pakaianmu itu sudah sobek-sobek, ndak karuan, kotor-kotor, ndak karuan. Kamu sudah malu di depan mata dunia, kamu itu enggak karu-karuan. Sebagai bangsa itu, namamu sangat jelek sekarang di mata orang-orang yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Harus kita lakukan dondomono julumatono. Kita jahit, kita setrika lagi, kita utuhkan lagi. Untuk apa? Untuk menyongsong masa depan. Kanggo sebo mengkosuri. Sekarang masalah kita sekarang adalah, mau enggak memanjat pohon? Mau enggak mencari belimbing? Mau enggak mencuci pakaian? Menambal dan menjahit pakaian agar supaya insya Allah tidak sampai 10 tahun lagi Indonesia sudah akan bangun dari kejatuhan yang besar ini. Artinya bangun yang benar-benar, bukan sekedar rupiah naik, tapi bangun dalam arti yang benar-benar. Tapi 1-2 tahun ke depan ini kita masih akan mengalami kejatuhan-kejatuhan lagi. Kelihatannya seperti itu, wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan kejatuhan-kejatuhan 1-2 tahun ke depan ini jangan sampai terlalu banyak mengorbankan rakyat kecil seperti kita-kita ini. Ya Allah, azab-Mu aku tidak bisa halangi, ya Allah. Tetapi aku mohon dengan sangat, apakah pantas, apakah tega engkau memberi azab kepada orang-orang kecil, kepada kaum mazlumin, kepada kaum duafa di kampung-kampung yang dosanya sama sekali tidak sebanding dengan dosa mereka-mereka yang memimpin kami di atas sana. Ya Allah, azab-Mu tolong sedikit saja yang untuk kami dan yang banyak untuk mereka yang tiap hari bertengkar di atas sana. Saya tidak mendoakan jelek kepada yang di sana, tapi rakyat kecil seperti ini mosok rek disiksa oleh Allah. Enggak tega lah kalau sama Anda nih. Tapi kalau sama yang di atas-atas, ya sudahlah, mau apa lagi? Karena mereka tiap hari itu bikin ribut terus dan tidak pernah menyelesaikan masalah sampai hari ini. Kita bingung dari hari ke hari, dan saya ini bagian yang jawabin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, waktu sudah habis, sekarang sudah jam 11. Kita tambah 10 menit untuk tanya jawab kalau masih ada. Ada satu, silakan. Satu lagi, dua, silakan sini mas supaya cepat. Bapak, tafadhol. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun beserta stafnya, saya Burhanuddin. Saya ingin menanyakan berhubungan dengan kita tingkatkan sholat dan selawat. Bagaimana? Kadang kita sholat tapi hati kita tidak sholat. Kita sholat tetapi pembicaraan kita tidak sholat. Kita sholat tetapi tingkah laku kita tidak sholat. Itu bagaimana untuk menalisasikan seperti itu? Kita juga sholat, tetapi kayaknya sholat itu sebagai aneh di masyarakat. Sepertinya kita lihat coba, kayak orang-orang yang tidak melihat orang untuk sholat, tetapi dia tidak mengerjakan sholat. Dia mengatakan kalau kita itu sholat aneh itu. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar semua yang disampaikan Cak Nun memang membuka wawasan kami semua. Tapi di mana tanggung jawab Cak Nun untuk katakanlah sebagai bocah angon? Karena pada saat ini saya rasa kalau tanpa mempunyai kekuasaan kita tidak bisa merubah sesuatu apapun. Jadi mohon Cak Nun membimbing dan harus berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini untuk pertama kalinya saya malah disuruh berkuasa ini. Tapi gini, saya jawab. Yang saya nilai bukan bunyi pertanyaan Anda dan isi pikirannya. Yang saya nilai adalah kerinduannya yang sangat tulus untuk melihat dan mengalami kehidupan yang lebih baik bagi semua rakyat kecil, bagi umat ya. Saya jawab yang sederhana dulu, saya memang tidak mengkhususkan soal sholat dan sholawat ini. Begini mas, bagaimana orang sholat tetapi hatinya tidak sholat, kelakuannya tidak sholat? Itu sebenarnya problem semua orang. Semua orang itu berada pada tahap-tahap proses untuk mensolatkan kehidupannya secara menyeluruh. Pertama ya masih sholatnya sholat formal dulu, tetapi itu pun khusyuk juga susah. Bahkan Rasulullah pernah bikin perlombaan khusyuk-khusyukan sholat. Pernah. Dan yang paling merasa, yang Rasulullah menilai setelah sahabat-sahabat ini sholat, Rasulullah menilai siapa yang paling khusyuk. Rasulullah akhirnya melihat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang paling khusyuk, tapi Sayyidina Ali mengatakan, sebenarnya saya juga enggak khusyuk Rasulullah, sebab saya tadi sempat memikirkan hadiahnya apa ya kalau saya menang ya. Jadi soal kekhusyukan sholat juga enggak usah terlalu didramatisir, meskipun juga jangan diremehkan. Bahwa sholat tidak khusyuk yaitu memang dinamika perjuangan batin kita. Bahwa sholat kita belum bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perjuangan kita bersama-sama. Tidak usah kita kecam orang yang belum mampu seperti itu, tapi kita temani, kita berproses bersama-sama dia. Bahkan orang yang masih kafir pun kita temani untuk supaya dia tidak terus-menerus kafir, supaya dia siapa tahu mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya saja memang kita perlu waspada bahwa kita jangan sampai menjadi orang seperti yang oleh Allah disebut yukadzibu biddin, ya, pendusta agama. Atau orang-orang yang sholatnya lalai, sholat tapi lalai atas makna sholatnya. Itu kan yang Anda maksud ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kita ingat itu terus. Terus kemudian bahwa kalau kita sholat itu dianggap aneh ya tidak apa-apa. Anda sholat itu untuk Allah. Bahwa tetangga Anda nganggap Anda gendeng, aneh itu tidak usah jadi masalah. Anda berbuat baik titik, tidak kayak koma. Bahwa Anda disebut gendeng, podo sama saya juga disebut gendeng. Gitu loh. Saya berbuat baik, titik. Apakah untuk itu saya mati, untuk itu saya difitnah orang, untuk itu saya diejek orang, tidak ada urusan. Urusan saya cuma satu, saya menjalankan perintah Allah, titik. Itu aja mas, efisien. Efisien. Ya. Nah, kenapa begitu penting sholat dan sholawat ini? Saya perlebar menuju ke bapak kedua yang menanyakan. Tadi kan saya mengatakan jangan terlalu berharap kepada manusia. Kali ini manusia tidak bisa menolong. Kali ini bangsa Indonesia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apalagi pemimpin-pemimpin. Pemerintah ini menolong dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi menolong rakyat. Menolong menjaga mukanya saja tidak bisa. Apalagi menjaga muka rakyat dan perutnya rakyat. ABRI ini menjaga dirinya dari penyusupan-penyusupan saja tidak bisa. Apalagi menjaga diri Anda. Jadi nyawa Anda sekarang tidak terjamin. ABRI tidak bisa menjamin keamanan nyawa Anda. Itu sudah terbukti. Ya. Jadi sekarang tidak bisa Anda minta jaminan kepada yang selain Allah dan Rasulullah. Sekarang ini. Terserah mau atau tidak mau. Hanya itu. Siapa yang menjamin nyawa kita? Siapa yang menjamin kita makan atau tidak makan? Siapa menjamin bahwa kalau kita tidak makan ada orang lain yang kasihan sama kita? Siapa sekarang yang menjamin? Siapa yang menjamin nanti malam Anda tidak mati dibunuh ninja atau apa? Siapa yang menjamin? Negara tidak menjamin. Negara tidak menjamin. ABRI tidak bisa menjamin. Maka tema sholat dan sholawat itu satu-satunya cara sekarang ini. Bahwa yang bisa menolong bangsa Indonesia sekarang adalah syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Loh, bagaimana caranya Rasulullah menolong kita? Loh, bisa. Rasulullah itu pernah tirakat 3 tahun tidak makan gandum, nasi, kurma. Hanya makan rumput kering. Sampai perutnya menjadi hijau dan badannya kuyu, gak karu-karuan, pucat. Sahabat-sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mencarikan makanan untuk Rasulullah supaya kami ini tega melihat Rasulullah. Kami ini gak tega sekarang ini. Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, biarkan aku berlapar-lapar. Aku tidak akan berbuka sebelum waktu yang akan aku rasakan tiba. Untuk apa? Supaya aku bisa memohon kepada Allah melalui tarikat laparku ini. Kalau umatku besok-besok itu yang tidak pernah melihatku, yaitu umat yang ada sesudah Rasulullah wafat, itu membutuhkan sesuatu, maka Rasulullah diberi hak oleh Allah untuk ikut memohonkan jalan keluar. Nah, di dalam hubungan kita dengan Rasulullah ada segitiga. Di sini Allah, di sini Rasulullah, di sini kita. Rasulullah ini sepanjang hidupnya ini memikirkan kita dan menginginkan kita ini hidup baik dunia akhirat. Dan mendoakan kita. Doanya Rasulullah ini tidak berlaku kalau kita tidak memberi sholawat. Jadi dari Allah tidak akan ada kabul, garis yang kedua ini. Kalau kita tidak ciptakan sholawat antara kita dengan Rasulullah. Dan sholawat ini tidak usah dipertengkarkan. Teman-teman Muhammadiyah, Persis dan seterusnya tidak suka berselawat, takut syirik, bid'ah dan seterusnya. Saya hanya ingin mengatakan saya sangat menghargai itu dan saya tidak akan menyuruh Anda berselawat. Tetapi kalau yang Anda khawatirkan adalah syirik atau bid'ah dan seterusnya, cukup satu hal jalan keluarnya. Sepanjang Anda tidak menganggap Muhammad itu Allah, sepanjang Anda tidak menganggap Muhammad itu anak Allah, maka berselawat tidak ada masalah. Berselawat justru akan menciptakan perbandingan sejajar antara kabulnya doa Rasulullah atas nasib kita dengan kabulnya Allah atas doa Rasulullah itu. Jadi gini, kalau kita berselawat sebanyak mungkin, maka doanya Rasulullah yang menyangkut kita juga dikabulkan Allah sebanyak selawat kita. Itu kira-kira mas. Makanya selawat sangat penting. Dan selawat itu oleh Allah dipelopori. Kalau Allah menyuruh sholat, Allah sendiri tidak mempelopori. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak mempelopori. Allah menyuruh kita macam-macam, Allah sendiri tidak harus melakukannya. Tapi menyuruh kita berselawat kepada Nabi, Allah sendiri melakukannya sebelum kita melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesudah Allah sendiri melakukan selawat kepada nabi bersama para malaikat, baru Allah memerintahkan kepada kita agar kita juga berselawat kepada nabi. Sekali lagi, selawat kitalah yang akan membikin doa Rasulullah tentang kita ini makbul. Jadi sekarang bapak-bapak ibu sekalian, terserah Anda mau minta tolong kepada yang selain Allah dan Rasulullah, jalankan. Termasuk kalau saya dihimbau, kalau tidak berkuasa, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bapak, saya ingin jawab. Saya tidak akan mau menerima kekuasaan yang saya perjuangkan atau diperjuangkan oleh dunia. Saya hanya mau menerima kekuasaan dari Allah. Jangankan kekuasaan. Apapun saja, kalau bukan perintah Allah, saya tidak mau. Tidak ada selain Allah dan Rasulullah yang wajib saya taati. Tidak presiden, tidak ABRI, tidak camat, tidak siapapun. Orang tua saya pun tidak berhak saya taati. Kalau orang tua itu saya turuti kehendaknya, yang saya turuti adalah ketaatan orang tua saya kepada Allah dan Rasulullah, bukan orang tua itu sendiri. Haknya orang tua adalah saya hormati, haknya pemerintah saya hormati, tapi mereka tidak berhak untuk saya taati. Saya hanya taat kepada Allah dan Rasulullah. Sepanjang manusia taat kepada Allah dan Rasulullah, saya mau taat kepadanya. Tapi ketaatan saya kepadanya sesungguhnya adalah ketaatan saya kepada Allah dan Rasulullah. Jadi kalau saya harus bikin partai supaya saya menjadi presiden dan berkuasa, maka saya tidak akan mampu melakukan apa-apa di Indonesia. Saya akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Saya akan sama saja dengan yang lain-lain. Saya tidak akan mengandalkan itu, Pak. Karena saya sampai di sini ini pun tidak karena saya mencarinya, tidak karena saya sekolah, tidak karena saya ingin jadi ulama, tidak karena saya menjadi apa-apa. Saya datang ke sini karena perintah Allah melalui Anda. Saya makan karena perintah Allah melalui lapar. Kan begitu? Saya tidur karena menjalankan perintah Allah melalui ngantuk. Allah memerintahkan ainun tidur. Cuman Allah enggak pakai kata-kata nun tidur, enggak gitu. Dia perintah melalui rasa ngantuk, maka saya tidur. Allah memerintahkan saya ainun makan, cuman tidak pakai kata-kata ainun makan, melainkan perutku disuruh memberitahuku, memberitahu otakku bahwa aku sudah lapar, maka aku wajib makan. Karena makan dalam keadaan lapar itu wajib hukumnya. Jadi begitu, Pak ya. Untuk soal kekuasaan, saya kembalikan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan selain dari Allah. Dan Allah yang akan memberi Anda kekuatan dan kekuasaan. Karena selama ini saya tidak memakai kekuasaan model itu tadi untuk melakukan apa-apa yang orang lain melakukannya dengan kekuasaan. Saya nyun sewu ini agak takabur jadinya ini. Saya menjalankan tugas ulama tanpa harus menjadi ulama. Tiap hari saya menjalankan tugas ulama. Saya menjalankan tugas para ahli tafsir, para mufassir, tanpa seorang pun pernah mengakui saya sebagai mufassir. Dan tidak ada masalah. Saya tidak pernah mencari pengakuan manusia. Saya menjalankan tugas kaum cendekiawan tanpa saya pernah diakui sebagai cendekiawan, tanpa saya pernah menjadi cendekiawan, tapi saya menjalankan tugas, artinya saya melakukannya. Saya melakukan pekerjaan dukun tanpa orang percaya bahwa saya seorang dukun. Saya melakukan tugas saya sebagai negarawan. Saya tentukan acara ABRI di televisi 5 stasiun. Tidak satu kata pun dibantah. Tidak satu kata pun dari mulut saya yang boleh dibantah oleh siapapun. Itu semua tidak karena saya berkuasa, tapi karena Allah berkuasa dan memberi saya tempat, keadaan pada suatu momentum tertentu. Tapi saya tidak akan mencarinya. Saya haram untuk mencari kekuasaan dunia. Saya hanya boleh memakan apa yang Allah berikan kepada saya. Dan percaya kepada Allah. Idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan khawatir. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha kadhiba. Kalau saatnya sudah datang, tidak ada satupun yang bisa mendustakan kepentingan dan ketentuan Allah. Jadi biarkan Allah menentukan itu semua. Yang penting kita jalankan perintah-perintahnya. Mari kita jadi bocah angon. Mari kita menegakkan kemampuan rakyat. Mari kita menegakkan apa yang harus kita tegakkan. Ukhuwah Islamiyah, kerukunan warga, sinergi ekonomi di antara kita, kontrol sosial, itu kita tegakkan terus. Allah akan memberikan barokahnya kepada kita. Sebab selama ini Allah sudah memberi rahmat dan diceh-ceh, diboros-boroskan. Sekarang hanya ada jatah barokah. Jatah rahmat sudah habis. Kita sudah baca assalamualaikum tapi pura-pura. Warahmatullahinya tidak memproduk wa barokatuh, tetapi wa krisisuh, wa adabuh, wa musibatuh, wa kerusuhanuh, wa penjarahanuh, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sekarang rahmat itu terakhir ini, rahmat itu ibarat padi, tapi kalau barokah itu ibarat nasi. Rahmat itu sebagaimana padi boleh engkau letakkan dimanapun dia tidak kotor. Rahmat itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja, dari kiai sampai maling, semua diberi rahmat. Tapi sekarang Indonesia rahmatnya sudah putus karena sudah diboros-boroskan, sudah diceh-ceh, dimonopoli, dibikin tidak adil dan lain sebagainya. Sekarang tinggal dipilih oleh Allah siapa yang mendapat barokah dan siapa yang mendapat azab. Silahkan Anda memilih azab atau barokah. Barokah itu seperti nasi. Nasi itu tidak bisa ditaruh di sembarang tempat. Hanya boleh di atas ceting, bakul, atau piring. Di dalam gelas pun tidak pantas. Boleh. Anda bertamu ke rumah saya suguhi nasi, saya taruh di dalam gelas. Silakan makan, Mas. Boleh. Meskipun gelasnya sangat bersih. Apalagi saya taruh nasi suguhan saya kepada Anda di peci saya. Mari dimakan. Ini, meskipun peci saya bersih dan selalu saya pakai untuk sholat, tapi peci tidak punya kepantasan untuk menerima nasi. Maka mari kita ciptakan kepribadian kita, kelakuan kita, Mas, perilaku kita sehari-hari, hati kita, akal kita, perut kita, darah daging kita, syaraf-syaraf kita, rumah kita. Mari kita bikin supaya pantas mendapatkan barokah dari Allah, sebagaimana piring pantas mendapatkan nasi, sebagaimana bakul pantas mendapatkan nasi. Karena Allah sedang memilih, tidak semua orang mendapatkan barokah. Anda mau dapat barokah atau tidak, silahkan menumbuhkan kemampuan, kepribadian, dan kelakuan kita masing-masing. Kira-kira begitu jawaban saya. Soal kekuasaan, tenang, Mas, tenang aja. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Tetapi Anda bukan Allah, saya bukan Allah. Kita tidak boleh jongko, kita tidak boleh overestimate, kita tidak boleh mendahului Allah. Tapi Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang menderita. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir sekali, teman-teman sekalian, saya mohon bersama-sama kita membaca ya Nabi salam alaik, ya, untuk terakhir ya adik-adik. Bisa ya? Sambil kita akhiri dengan doa terakhir, saya mohon kita duduknya lebih berkonsentrasi. Bukunya dilonggarkan sedikit, punggungnya ditegakkan, hatinya ditentramkan, nafasnya diatur. Ya Nabi salam alaika, gitu ya lagunya ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله أشرق بدر علينا فاتفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا أنت نور فوق sudur Allah yang Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya Allah yang Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika صلي وسلم على سيدنا محمد يا الله يا الله يا مفتح الأبواب Engkau ya Allah yang maha membukakan segala pintu Bukakanlah pintu barokahmu ya Allah Untuk saudara-saudaraku di majelis ini ya Allah Amin. Bukakanlah pintu cahayamu ya Allah Bukakanlah pintu rizkimu bagi mereka ya Allah Bukakanlah kelancaran-kelancaran bagi hidup mereka ya Allah Tentramkanlah keluarga mereka ya Allah Gampangkanlah penghidupan mereka ya Allah Tentramkan hati mereka ya Allah Amin. Tenangkan pikiran mereka ya Allah Ya muqallibal qulubi wal absar Ya mudabbiral laili wan nahar Jangan perbolehkan semua Kemudaratan memasuki siang hari mereka ya Allah Dan jagalah malam hari mereka ya Allah Dengan mengutus para malaikatmu ya Allah Para malaikat utusan khususmu ya Allah Sebab kami semua sedang menghadapi perkara-perkara yang sangat khusus ya Allah Allah ya Allah ya Azim Antal Azim Qad hammana hammun azim Ya Allah kami sedang dilingkupi oleh persoalan-persoalan besar ya Allah Kami sedang ditimpa oleh masalah-masalah yang besar ya Allah Akan tetapi ya Allah Di depan namamu yang maha besar Semua masalah-masalah yang besar itu ya Allah Akan menjadi tidak berarti ya Allah Di depan kebesaranmu ya Allah Di depan kasih sayangmu ya Allah Di depan keajaibanmu ya Allah keajaibanmu yang engkau hadirkan di dalam hari-hari kami yang sulit ya Allah di dalam di depan keajaibanmu yang engkau selipkan di balik penderitaan kami semua ya Allah ya mudabbir al-layli wan-nahar ya muhawwil al-hali wal-aqwal hawwil halana hawwil halana ila ahsanil aqwal rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا يا الله على القوم الفرعونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, mohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan yang saya bikin. Insyaallah semua kesalahan itu tidak saya sengaja, tidak satu pun yang saya sengaja. Kita akan dipertemukan oleh Allah secepatnya kalau memang kita betul-betul bersama-sama menegakkan kalimat kebenarannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya pamit. Mudah-mudahan kita akan segera ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.